Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Barakallahu fikum, pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari penasab fi'il mudhari', yaitu an, harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Sekarang kita masuk pada penasab yang kedua yang akan dipelajari atau dibahas dalam kitab ini. Madhab matannya itu madhab kufi, menasabkan dengan sendirinya 10, kemudian pensyarahnya dengan madhab basri, ya, dirinci dari 10 itu. Ada yang menasabkan dengan sendirinya 4, an, lan, idhan, ke. Yang kedua menasabkan dengan an, mutmaroh. Nah, kita masih pada pembahasan penasab-penasab yang menasabkan dengan sendirinya. Qala syarih wa amalan faharfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin. Adapun lan, dia adalah huruf nafi, nasab dan istiqbal, menunjukkan waktu, makna, akan. Fi'il mudhari' itu memiliki makna al-hal wal istiqbal, sedang atau akan. Ketika dia dimasuki dengan lan, maka menjadi murni bermakna istiqbal, akan. Qala fa wa ammalan fa harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin wa misal wa qawlu ta'ala lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu. Perhatikan i'rabnya, syaitnya lan nu'mina, nu'mina. Wa i'rabuha lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu wal lam harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li muta'alliqan bil fi'li. Wa qawlu ta'ala, contoh yang lainnya firman Allah Ta'ala, lan nabruha 'alai akifina. Kisahnya Nabi Musa ya, dengan kaumnya, senantiasa kami akan i'tikaf di sisinya, di sisi patung anak sapi itu. Saya dalam pembahasan kita adalah nabruha. Bariha yabruha, ini saudaranya siapa? Saudara Kana. Nah, i'rabnya sebutan mutalik taqaddam i'rabu fi babil fathah wa mawadhi'iha fajaddid bi ahdan. Telah berlalu i'rabnya di bab al-fathah dan tempat-tempatnya, silahkan kamu perbarui pengetahuanmu. Ini suruh murojaah lagi. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin nabruha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir ala akhiri annahu sahil akhir wa huwa min akhawati kana ta'ma tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam, wasmuha dhamirun mustatirun wujuban takdirun nahnu ala harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabnin ala al-kasri fi mahali jarrin bi ala wal jarru majrur muta'alliqun bi fi'l wa akifina khabaru nabruha mansubun. Khabaru nabruha mansubun wa alamatu nasbi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudhakkar salim wa nun iwadun anil tanwin fi mufradihi. Wa qawlu ta'ala lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan memperoleh al-bir, kebaikan, al-ayah. Syaitnya tanalu, i'rabnya barakallahu fikum, lan harfun nafyin wa nasbin istiqbalin tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hatfun nun li'annahu min al-amsalati al-khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal alif fariqah wal birra maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirun ala akhiri wa jumlatu lam tanalu istinafiyatun la mahalla lil i'rab. Jumlah di berdiri sendiri tidak ada kedudukan i'rabnya. Taib. Qala wa amma idan an lan idan. Qala wa amma idan fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Adapun idan itu harfu jawab, menjawab terhadap kalimat sebelumnya, dan juga jaza, balasan dari sebelumnya, dan juga penasob. Wa yustaratu linas bil mudari biha thalathatu syurutin. Dipersyaratkan untuk menasabkan fil mudari dengan idan itu ada tiga syarat. Al-awwalu an takuna idan fi sadri jumlatil jawab. Yang pertama, hendaknya idan itu di awal kalimat jawab. Asani ayakun al-mudari ul-waki uba'da dalan al-istiqbal. Yang kedua, fi'il mudhari yang terletak setelahnya menunjukkan makna akan. Bukan menunjukkan makna sekarang. Asalis an la yafsila bainaha wa bainal mudhari fasilun wairul qasami awin nida awillan nafiyah. Tidak dipisahkan antara idan dan antara fi'il mudhari satu pemisah pun selain qasam. Jadi tidak ada pemisah, kemudian dikecualikan yang dibolehkan, sumpah, nida atau la nafiyah. Sebutan dalam ta'liq nomor 5. Aku saya katakan fihi khilafun fi hadhihi tsalatsatil fawasil. Di dalamnya terdapat khilaf tentang tiga pemisah ini yang dibolehkan. Qasam, nida dan la nafiyah. Minhum man zada 'alaiha, di antara mereka ada yang menambahinya. Silakan lihat al-kawakib, wa minhum man naqasa minha, ada yang menguranginya. Silakan lihat syarah qatar dan juga khasiyahnya al-kafrawi. Baik, ini tiga syarat idan. Nah, nasabkan fi'il mudhari setelahnya. Untuk yang ketiga ada khilaf tentang apa saja yang dibolehkan untuk menjadi fasil. Pemisalul mustawfiyati li syurut an yakula laka ahadu ikhwanik sa'ajtahidu fi durusi. Contoh yang memenuhi syarat-syarat yang tiga tadi, kamu ada salah seorang temanmu berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Fatakul lahu, maka kamu katakan kepadanya, idan tan jaha. Kalau begitu, kamu akan berhasil. Perhatikan, idan tan jaha, idan di awal kalimat, kemudian tanjaha maknanya akan dan tidak ada fasil. Eropnya sa'ajtahidu fi durusi sin harfu istiqbal atau harfu tanfis. Ajtahidu fi'ilun mudhari'un marfu'un litajarrudin an-nasib wal jazim wa alamatu rafi'i ad-dhamma dhahira ala akhiri wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana fi harfu jarrin wa durusi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri al-kasrah muqaddara ala ma qabla al-ya'il mutakallim mana min duriha istighalul mahalli biharakatil munasabah wadurus mudhafun walya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf waljar wa majrur mutaalliqan bil fi'li. Idan tanjaha idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi al-fathah dhahira ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Baik, ini contoh yang memenuhi syaratnya. Wa misalul mafsulati bil qasam, contoh yang dipisah dengan sumpah, antakul. Kamu katakan idan wallahi tanjaha. Kalau begitu demi Allah kamu akan berhasil. I'rabnya idan harfu jawabin wa jazaa' wa nasbin. Al wawu harfu nasb qasamin wa jarrin, lafdul jalala Allah muqsamun bihi majrurun bil wawi. Wa alamatu jari al-kasratu dhahiratu ala akhirihi wal jaru al-majrur muta'alliqan bi fi'lin mahdhuf wujuban takdiru ahlifu au uqsimu. Tanjaha taqaddama i'rabu, adapun tanjaha i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Wa misalul mafsulati bin nida an taqul idan ya Muhammadu tanjah. Tanjaha. Contoh yang dipisahkan dengan nida, kalau begitu kamu wahai Muhammad, temanmu tadi namanya Muhammad, idan ya Muhammad tanjaha. Idan sama dengan yang di atas, harfun, kemudian ya harfun nida Muhammad munada apa ini? Ala mufrad mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Jumlah ya Muhammad jumlah ya iradiyah, kalimat sisipan la mahalla min i'rab, tidak ada kedudukan i'rabnya. Tanjaha i'rabnya sama. Wa misalul mafsulati bila nafiyah, contoh yang dipisahkan dengan la nafiyah, idan la yahiba sa'yuk. Kalau begitu tidak akan sia-sia usahamu. Nah, idan sama, kemudian la yang la nafiyah, yahiba, fil mudhari' mansubun bi idan, wa alamatu nasbi al-fathah dhaira ala akhirih sa'yuk. Naam, sa'yuk fa'il, marfu' bil fi'li wa alamatu rafi' dhamma dhaira ala al-ya'. Sa'yu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala fathi mahalli jarin bil mudhaf. Aw taqul idan wallahi la yadhhabu amaluka dhaya'an. Atau kamu bisa katakan juga kalau begitu demi Allah tidak akan hilang amalan sia-sia. Idan wallahi taqaddama i'rabuha. La'nya nafiyah yadhaba fil mudhari' mansubi idan wa alamatun nasbi al-fathahira ala akhirih amalu fa'il marfu'un bil fi'li wa alamatun rafi' dhamma ala lam wa amalu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni al-fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf toya'an atau diyan halun min al-fa'il mansubun wa alamatun nasbi al-fathahira ala akhirih. Fa'idatun, ini ada fa'idah fi makna harfi jawabin wa jazain wa nasbin, tentang makna huruf jawab, jazak dan nasab. Qala al-ahdal fil kawakib wa tusamma idan harfa jawabin li wuqu'iha fi kalamin mujabin bihi kalamun akhar. Dinamakan dengan idan itu harfu jawab karena terletaknya dia sebagai kalam yang menjawab kalam yang lain. Sawa'un awa qad fi sadri au hashwi au akhirih. Sama saja bakal terletak di awal, di tengah atau di akhir. Wairu anna la tanzibu illa fi illa in waqat fi sadrihi. Hanya saja, dia tidak akan bisa menasabkan kecuali apabila terletak di awal. Karena syaratnya tadi harus di awal. Kalau di tengah atau di akhir, maka tidak beramal. Wajaza, adapun dikatakan kalimat jaza atau huruf jaza, balasan. Li anna madmuna ma hiya fihi jaza'ul limadmuni kalamin akhar. Karena kandungan apa yang dia padanya itu ada balasan dari kalimat, dari kandungan kalimat sebelumnya. Nah, jadi menjawab atau membalas kalimat sebelumnya ada balasannya di situ. Atau terkadang juga murni hanya bermakna jawab saja. Baik. Undur hasyat al-Hamidi. Wa qala al-Hamidi ay anna taqu fil kalam al-ma'ti bihi li ajli al-jaza' wal muqabalah wal muqafa'ah 'ala syai'. Ya, yaitu bahwasanya dia terletak di kalam yang didatangkan dengannya untuk balasan atau membalas, ya, atas sesuatu. Hadza tsabitun la ghaliban. Wa qad tatamahhadu lil jawab, kadang-kadang murni bermana jawab. Tidak ada balasan. Nah, misalkan ada orang berkata kepadamu, ana uhibbuka fillah. Kamu jawab, idan tasduk. Kalau begitu kamu jujur. Itu hanya jawab saja, enggak ada jazaknya. Enggak ada balasannya. Nah. Wa qala aidan qawlu harfu jawabin ahli kalam min sabiq 'alaiha tahqiqan aw taqdiran. Menjawab bagi kalimat yang mendahului atasnya baik tahqiq ataupun takdir. Fala taqu fil ibtida', tidak terletak di awal. Wa tsabitun la fi kulli mawdi'. Wa laisa al-muradu bil jawabi ma yuradu fi qawlihim jawabu syarti. Bukanlah yang dimaksud dengan huruf jawab adalah apa yang dimaukan di dalam ucapan mereka jawab syarat. Wala ma yuradu bihi fi qawlihim na'am. Dan tidak pula apa yang dimaukan dari ucapan mereka ya na'am. Itu kan huruf jawab juga. Dan di sini menjawab kalimat sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Tersisa satu penasab dengan sendirinya yaitu kai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Maqbi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa asru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.